Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wala hula wala quwata illa billahi wa ba'd. Ikhwatal iman a'azakumullah jami'an. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku semua, ikhwan warfillah, khususnya jamaah kajian Rumil Al-Hilyah dimanapun saat ini berada yang menyimak tayangan kita via channel YouTube. Alhamdulillah, kesempatan pagi ini kembali kita bisa bersua, bersilaturahim. Kita akan membahas seputar permasalahan keluarga atau disebut fikih usrah. Dan tentu ini adalah sesuatu yang menjadi bahasan penting bagi kita, terutama di masa kini saat pandemi. Ada fenomena yang mungkin kita jadikan sebagai sebuah peringatan bahwa banyak sekali di antara kita yang mengalami tekanan mental hingga akhirnya berujung kepada depresi. Dan ini kita tahu bahwa disebabkan bahwa masa-masa saat ini bukanlah masa-masa yang mudah. Karena banyak hal yang membuat sebagian kita mengalami goncangan mental atau tekanan mental. Mulai dari masalah kesehatan, karib kerabat kita, banyak yang mungkin mengalami yang namanya meninggal, ada yang sakit parah, efek long covid-nya juga terasa. Di antara sebagian kita pun mungkin mengalaminya. Dan itu bukanlah suatu hal yang mudah, kehilangan pasangan, kehilangan anak. Ditambah lagi mungkin berkaitan dengan masalah ekonomi, ya, bagian kita mungkin ada yang kehilangan pekerjaan, pendapatan yang merosot, utang yang menumpuk. Dan itu tentu memberikan efek bagaimana kita secara mental merasa tertekan. Ditambah lagi mungkin ada juga di antara kita yang mungkin mengalami problem keluarga, serumah dengan orang yang selama ini mungkin kita tidak bayangkan bahwa sering-sering di rumah bukan memberikan dampak hubungan yang baik, justru ada fenomena bertengkar lebih intens, ya, saling mencaci maki, merasa tidak nyaman, dan ini adalah hal yang memberikan tekanan mental bagi kita. Maka tidak dipungkiri bahwa situasi saat ini adalah situasi yang sulit, ya. Tetapi kita harus tahu bahwa situasi sulit yang kita alami saat ini bukanlah sesuatu yang terjadi baru, ya. Bahwa hakikatnya manusia diberikan oleh Allah berbagai macam kesulitan, dan ini bagian dari cara Allah menguji kualitas diri kita. Mana yang kualitas emas, mana yang kualitas kuningan, mana yang imannya ori, mana imannya KW. Dan itu adalah bagian dari menguji sejauh mana mentalitas kita. Ahasiban nas ayutroku ayakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira dibiarkan saja menyatakan diri beriman sementara belum datang ujian baginya? Ya, Allah mengatakan ini. Walaqad fatanna alladziina min qablihim walayamanna alladziina sadaqu walayamanna alladziina kadzibin. Sungguh telah diuji oleh orang-orang sebelum kalian dalam rangka apa? Menguji mana imannya ori, mana imannya KW, mana yang benar-benar asli beriman, mana tidak. Maka realitas kehidupan memang memberikan suatu pengaruh bagi kita bahwa pastilah kita akan diuji mental. Dalam hal ini ujian yang paling berat itu ternyata yang berkaitan dengan mentalitas. Sebab fisik mungkin bisa jadi lemah, tapi jika mental kuat, maka kita dapati banyak sekali orang-orang bisa survive menghadapi kehidupan yang sulit. Sebaliknya fisik yang kuat, tapi mentalnya lemah, maka orang-orang ini adalah orang-orang yang tertekan. Kita dapati anak-anak yang fisiknya mungkin kuat, vitaminnya banyak diberikan orang tua dari kecil, tapi mentalnya tidak dipersiapkan, maka begitu ada hal-hal yang tidak sesuai dengan harapannya, langsung mundur. Langsung dia mengalami stres, bahkan mengalami depresi. Dan ini juga dialami sebagian orang dewasa, secara fisik kuat, mental lemah. Begitu ada problem, maka solusi terakhir, dan ini adalah suatu yang haram, itu adalah bunuh diri. Ya, kita dapati banyak hal seperti itu. Ya, inilah salah satu yang mungkin harus kita pahami bahwa Sejatinya urusan yang terkait dengan mental ini adalah bukan urusan yang sepele, bahwa ketika kesehatan mental ini tidak dirawat, tidak dijaga, maka banyak orang-orang yang mungkin ya merasakan ketersiksaan dalam hidup dan ujung-ujungnya melakukan hal yang tidak diharapkan ya, seperti bunuh diri dan sebagainya. Ya, dan walaupun secara fisik kita lihat kuat ya. Makanya sekarang banyak fenomena yang disebut ya otot six pack, jiwa ngondek kan gitu ya. Secara fisik kuat tetapi secara jiwa lemah ya, dan ini berkebalikan dengan bagaimana orang-orang terdahulu yang memang secara mental kuat walaupun fisiknya lemah. Kita tahu Jenderal Sudirman yang mungkin dulu banyak riwayat atau sejarah menceritakan beliau juga ternyata seorang dai yang ketika mendapatkan ancaman negeri ini dari agresi militer Belanda, beliau berinisiasi untuk mengajak banyak orang untuk melakukan perlawanan. Dan ternyata beliau mengalami kondisi fisik yang tidak cukup prima, bahkan disebutkan beliau sakit. Dia beliau dibawa ya, ditandu, bahkan dalam kondisi tipes, tapi tetap melakukan perlawanan. Dan itu justru membuat Belanda gentar. Seorang yang badannya sakit tapi jiwanya, mentalnya kuat. Inilah satu dari sekian contoh betapa mentalitas itu adalah prinsip yang harus menjadikan sumber utama. Fisik yang kuat, jika tidak dibarengi dengan mental yang kuat, maka malah memberikan siksaan batin. Sebaliknya, mental yang kuat bisa menutupi kelemahan fisik yang lemah. Ya, dan kita banyak mendapati orang-orang yang secara fisik lemah, mungkin dia badannya kecil, tapi mentalnya kuat. Para sahabat banyak yang badannya secara fisik lemah, ya kecil gitu. Bahkan ketika perang ada anak-anak ya secara fisik lemah, tapi begitu berani ya. Dikisahkan dalam perang Badar, ada seorang anak yang disebut Muawis bin Afra dan Muas bin Amr bin Jamuh, yang begitu semangat ya ingin mencari musuh Allah yang dinamai Abu Jahal gitu ya. Anak-anak ini lantas mencari, bertanya kepada salah satu sahabat Abdurrahman bin Auf, dan akhirnya dia mengincar Abu Jahal. Sayangnya Abu Jahal dijaga oleh pengawal yang tidak sedikit ya, jumlahnya banyak. Dan pada saat anak kecil ini ingin menyerang Abu Jahal, ternyata pedang musuh lebih dulu menyerang bagian tangan kanannya, sehingga tangan kanannya hampir putus. Dan begitu tangannya putus, hampir putus ya, dia melempar pedangnya ke tangan kirinya, dikejar Abu Jahal, dan tangan ini mengganggu pergerakannya. Maka dengan begitu beraninya, semangat yang begitu luar biasa, diinjak tangan kanannya pakai kaki kanannya, kemudian ditarik ya dengan paksa sampai putus. Sesuatu yang tidak masuk logika kita, tapi ini adalah hal yang terjadi dalam fakta sejarah. Banyak sekali kisah-kisah yang menunjukkan betapa mentalitas yang kuat bisa mengurangi keterbatasan. Makanya ada orang-orang yang secara fisik kecil, bahkan ada yang maaf ya, mau ada yang bilang cacat, itu tapi tidak mengurangi bagaimana kualitas dirinya menghadapi kehidupan, belajarnya luar biasa dan sebagainya. Nah, hari ini kita berbicara tentang bagaimana kita menjaga kesehatan mental keluarga dari sisi sudut pandang Islam, yang sejatinya menjadikan salah satu upaya kita bahwa apa yang terjadi hari ini, khususnya dengan pandemi yang membuat kita merasakan kesulitan, ada sebuah isyarat bahwa kehidupan akan tidak melulu sesuai dengan harapan kita. Ada masa-masa di mana kita mengalami ujian yang tidak kita prediksi. Nah, masalahnya bagaimana sikap kita menghadapi situasi yang sesulit apapun, dan itu harus dilatih di dalam diri kita dan anak-anak kita. Para ahli menyebutkan ada 7 aspek yang harus kita bangun. Ya, tapi sebelum saya berbicara tentang 7 aspek ini, pentingnya kita juga memahami tanda-tanda di mana kita sudah mengalami mental yang sakit atau tekanan mental, dan ini menjadi isyarat. Walaupun mungkin kalau dibahas secara ilmu kedokteran, faktornya itu banyak sekali. Tapi indikator pertama adalah ketika kita sudah sering suka menangis tanpa alasan yang jelas. Mudah menangis, ya, mudah rapuh, tanpa alasan yang jelas adalah indikator. Entah kenapa air mata ingin nangis saja. itu menjadi salah satu yang mungkin menjadi indikator yang wajib kita antisipasi. Jangan-jangan kita bagian yang mengalami kondisi mental yang sakit tadi. Yang kedua adalah ya tidak memiliki gairah hidup, ya bawaannya ingin menyendiri, jauh dari keramaian, merasa terganggu dengan suasana keramaian. Bahkan ketika misalnya ada suara bising dilakukan oleh anak-anak, ada yang mungkin memilih untuk misalnya menjauh, bahkan emosi dengan memarah-marah. Ya, sangat terganggu padahal situasinya anak-anak tersebut mungkin berisik dalam kapasitas yang normal. Tapi kita mudah sekali dalam hal ini mengalami terganggu ya, dan lebih memilih mengalienasi atau mengasingkan diri. Dan yang ketiga adalah ya, cara satu orang yang mengalami tekanan mental juga adalah mudah sakit. Ya, mudah sakit ya, di antaranya adalah dia fisik yang sejatinya gampang sekali terkena virus atau bakteri di luar adalah fisik yang memang secara mentalitas dialami oleh orang-orang yang mentalnya sedang jatuh. Ya, makanya beberapa penyakit yang dari luar disebabkan oleh virus itu sangat mudah masuk kepada orang-orang yang dalam keadaan ngedrop ya, dan itu juga salah satu. Yang keempat adalah orang-orang yang dalam hal ini ya susah tidur atau tapi ingin tidur, itu juga salah satunya. Susah tidur tapi pengen tidur. Ada indikator yang mengatakan susah tidur tapi pengen selalu tidur, karena terjaga bagi dia adalah sesuatu yang menyiksa ya. Bawaannya ingin melarikan diri dari fenomena atau kenyataan yang terjadi. Ini juga salah satu yang kita dapati oleh orang-orang yang mengalami tekanan mental. Yang kelima ya, emosi yang mudah meletup, marah ya, kecewa, sensitif, itu juga salah satu yang dialami oleh sebagian orang mengalami tekanan mental. Nah, kalau lima indikator ini atau lebih, mungkin banyak para ahli mungkin membahasnya, tidak kita antisipasi, yang kita khawatirkan adalah ketika kesehatan mental ini berbarengan dengan bagaimana bujuk rayu setan yang sejatinya senang membiarkan manusia dalam keterpurukan. Di mana setan ya berusaha ya masuk ke dalam jiwa-jiwa yang rapuh, menawarkan hal-hal yang sejatinya merusak yang namanya keimanan mereka. Mulai dari putus asa, menyalahkan takdir. Karena setan bekerja dengan menerbitkan perasaan was-was, khawatiran akan masa depan, kemudian merasa khawatir atau kapan yang terjadi hari ini. Makanya seringkali bisikan-bisikan setan ini ya memberikan pengaruh pada jiwa seseorang. Ada yang marah dengan apa yang selama ini dialami, yaitu nggak mau lagi ibadah. Ada yang malah bersikap frontal ya, dulunya berhijab kemudian tanggalkan hijabnya. Ada yang dalam hal ini bahkan meyakini bahwa Tuhan tuh nggak ada ya, karena merasa trauma dan kecewa. Jadi kita dapati bahwa setan ini masuk ke dalam pribadi yang lemah. Makanya salah satu nasihat yang diajarkan dalam surat Yusuf ya, disampaikan oleh Nabi Yakub kepada anak-anaknya adalah bagaimana jauh dari sikap putus asa. La ta'asu min rahmatillah, jangan kalian putus asa di rahmat Allah. Karena putus asa itu bagian dari ya disukai oleh setan ya, dan itu akan berujung kepada yang namanya hal-hal yang merusak ya, bahkan mental jatuh ini akan berujung kepada perilaku-perilaku yang kita tidak bayangkan. Nah, untuk membangun atau mengembalikan kembali ya kekuatan kesehatan mental, apa yang disebut para ahli sifat yang saat kita diuji harus kita membangun apa disebut resiliensi. Resiliensi atau yang dikenal para ahli sebagai ketahanan mental, kemampuan kita untuk bisa survive dalam segala aspek kehidupan, baik dalam situasi yang sulit atau situasi yang senang, dia adalah berdasarkan apa yang harus diinstall dalam dirinya. Para ahli menyebutkan ada 7 ya, ada 7 yang harus kita bangun. Yang pertama, apa yang disebut sebagai insight ya. Insight adalah kemampuan seseorang melihat sisi lain dari sebuah kejadian. Kalau bahasa kita dulu adalah mengambil ibroh atau mengambil hikmah. Ya, bagaimana sejatinya Al-Quran menceritakan orang-orang beriman itu orang-orang yang senantiasa mencari hikmah, ya, bahkan mengamati apa yang terjadi dalam muka bumi ini dengan dengan kacamata iman dan kacamata pemikiran yang cemerlang. Kan Allah sendiri mengingatkan ya, inna fi khalqis samawati wal ard faqti la fi laili wan nahar la ayatil ulil albab. Jadi ulil albab itu adalah memandang sesuatu fenomena tapi melihat dari sisi yang lainnya. Nah, insight adalah kemampuan seseorang untuk misalnya melihat sebuah kejadian dan mengambil sesuatu yang memberikan diri itu sebuah pemahaman baru. Karena yang membuat kita terpuruk atau tertekan, karena kita hanya mendapatkan satu pemikiran saja tanpa memandang dari sisi yang lain. Maka kenapa di dalam sebuah diskusi kita harus membuka otak kita untuk menerima masukan. Mengapa kalau anak kita dalam berkisah itu selalu dicari ya benang merah atau kata orang apa yang disebut hikmah atau kita belajar gitu. Jangan membiarkan sekedar satu pemikiran saja. Ya, karena kalau kita biarkan otak kita pada satu pemikiran ketika misalnya memandang COVID ini terjadi, kita memandangnya sebagai sebuah musibah. Dan tidak ada pikiran lain, tapi di luar bahwa ada musibah, ternyata nikmat yang Allah berikan sedemikian banyak. Ya, dan inilah salah satu insight yang bisa kita banyak kumpulkan. Kenapa kita perlu duduk untuk merenung hal-hal yang positif yang sejatinya terjadi di saat semasa-masa sulit. Dan ini sejatinya adalah salah satu cara kita untuk ya, menjaga kesehatan mental kita agar tidak berprasangka buruk kepada Allah. Sebab yang paling buruk itu adalah ketika kita sudah masuk kepada suuzon kepada ketetapan Allah. Bahkan menyalahkan Allah, dan itulah setan sangat senang terhadap orang-orang yang tidak mampu melihat insight terhadap situasi sulit. Coba kita lihat, gali deh apa yang terjadi misalnya ketika kita mengalami kondisi misalnya COVID. Banyak hal yang bisa kita lihat, kesempatan ya untuk misalnya maaf ya belajar ya, karena kita ada kesempatan selama ini mungkin sibuk cari duit, tapi kita diberi kesempatan untuk misalnya duduk tenang untuk memikirkan, mungkin selama ini jarang baca buku, jarang dengar ceramah. Kemudian adanya teknologi yang membuat kita akhirnya sekarang sudah familiar dengan apa yang disebut Zoom, internet, YouTube. Sebelum pandemi mungkin kita nggak kebayang bagaimana ya apa teknologi ini ya. Bahkan saya bilang kalau mungkin saat ini nggak ada teknologi semisal Zoom, ya Google Meet dan semisalnya, ya mungkin kita akan bingung dan mengalami hal-hal yang tidak kita bayangkan. Tapi Allah hadirkan ya teknologi ini ya, sehingga kita tetap bisa terhubung. Ya kajian Rumil ini bisa diakses. Selama ini mungkin hanya di offline, di lokasi di sekitar Cinere. Sekarang sudah bisa diakses dari berbagai macam wilayah. Ada sisi yang kita pandang ada hikmah. Kemudian apalagi adanya ruang, kesempatan untuk dekat dengan anak. Bagi kita yang memandang ini dari kacamata ya positif, ada insight. Insight adalah kemampuan kita untuk mengambil sesuatu kejadian dari sudut pandang yang lain, sehingga kita tidak masuk kepada pintu was-was yang selalu setan inginkan kita. Itulah mengapa berikan waktu ruang untuk kita duduk sejenak, terutama anak-anak kita misalnya, bagaimana dilatih dari kecil kalau ada kisah, tanyakan apa kisah, apa hikmahnya nak. Bukan sekedar ditutup habis kisah selesai, karena Quran ketika menceritakan sesuatu selalu mengambil ya ibroh. Dari apa kejadian, tidaklah Quran itu sekedar sejarah tentang Fir'aun yang durhaka ya. Ya, kecuali kita belajar bahwa jangan menyombongkan diri, kalau enggak nanti akan dihancurkan seperti Fir'aun. Ada sebuah pelajaran ketika Quran menceritakan misalnya kisah Nabi Yusuf mengalami masa-masa sulit dan di akhir adalah mengalami episode kehidupan yang bahagia jadi seorang Perdana Menteri, adalah sebuah isyarat bahwa kehidupan yang sulit ini, yang kita rasakan ini bukan berhenti sampai di sini. Ada sebuah fase kehidupan lanjutan. Dan inilah firman Allah. Fa inna ma'al usri usra, inna ma'al usri usra. Bersamaan dan kesulitan ada kemudahan. Dan diulang sampai dua kali. Sulit ada mudah. Ada sisi ini. Nah, lagi-lagi insight adalah kemampuan kita untuk mau melihat sudut pandang lain. Kalau perlu, kita bisa meminta pendapat orang. Misalnya, apa yang terjadi dengan saya yang bisa dianggap sebagai sisi positif. Dalam beberapa konseling yang sering saya lakukan kepada orang-orang mengalami keterpurukan mental, biasanya dia memandang dari sisi betapa sialnya dia, betapa bodohnya dia memilih pasangan yang tidak sesuai harapan. Tapi ketika mencoba mencari sudut pandang lain, dia merasa bersyukur juga, ada rasa syukur. Ya sekarang semakin dekat dengan Allah. Jujur Ustadz, saya baru mengenal Islam nih baru. Justru sebelum ini, ya Allah, saya itu mungkin orang yang sudah gila dengan dunia. Ketika Allah beri teguran dengan situasi ini, Masya Allah, saya mulai ikut ngajian. Memang kadang ada cara yang Allah berikan kepada kita untuk mengembalikan hambanya dari hal yang jauh. Dan cara itu kadang gak suka. Dengan cara itu memang kadang menyakitkan. Seperti logikanya, ilustrasinya seperti seorang, maaf ya, kuli bangunan yang dia bekerja sementara dia tidak mendengar instruksi dari mandor yang ada di atas. Mandor bilang, hati-hati, jangan jalan ke sana. Tuh di situ ada silet atau mungkin kaca beling. Tapi dalam hal ini si kuli ini tetap jalan-jalan. Karena udah kesel, nggak dengar teriakan, karena bising, diambillah batu kecil, dilempar ke kepala di si kuli ini. Kuli ini kaget ya, kaget melihat ke atas si mandor yang ngomong-ngomong, dan dari situlah dia baru menyadari, oh iya, barulah dia baru ngeh terhadap warning dari si apa yang namanya mandor ini. Inilah salah satu yang terjadi. Orang-orang yang selama ini mengalami kesulitan hidup ya, bisa jadi sedang diingatkan oleh Allah untuk kembali padanya, karena kita mungkin selalu dalam hal ini tertipu dengan dunia. Dan yang paling bahaya itu kalau kita masuk ke dalam tipuan dunia dan akhirnya tidak bisa kembali, khususnya mendapatkan kebaikan hidup yang kita harap dibalas dengan surga. Ini yang pertama. Jadi insight adalah sebuah curupan. Yang kedua, independent. Aspek kedua yang membuat seseorang itu punya ketahanan mental atau resiliensi adalah independent. Kemampuan seseorang untuk dalam hal ini ya tidak bergantung kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Hal yang membuat kita terpuruk salah satunya adalah karena kita menggantungkan gaji kepada bos. Kita lupa bahwa rezeki tidak sama dengan gaji, tidak sama dengan bagaimana bos sebagai sumber gaji, tidak. Menggantungkan cinta kepada pasangan sedemikian kuat, dan itu membuat akhirnya hidup sedemikian lemahnya karena tadi. Pribadi independen adalah pribadi yang dia bertanggung jawab terhadap dirinya. Nah, dia menjadikan bagaimana keadaan-keadaan yang terjadi itu dialah yang menentukan arahnya. Dia tidak terpengaruh dengan kehadiran apa yang dialami oleh misalnya oleh temannya tidak ada, ya dia tetap bekerja. Dia tidak menjadi pribadi yang dalam hal ini mengikuti orang lain, karena pribadi yang independen dia punya otonomi atau otoritas. Anak-anak kita, kalau kita menyayanginya, jangan biarkan mereka jadi pribadi yang saking cinta sama kita akhirnya menjadi lemah. Kan ada orang tua yang tanpa sadar misalnya membangun ketergantungan tapi melemahkan, apa yang disebut oleh guru saya Bu Eli Risman sebagai helicopter parenting. Itu ketika anak merespon sesuatu dan kita buru-buru memberikan segala yang dia inginkan ya, baru nangis sedikit, sini mama pasangin sepatunya. Ketika dia jalan rewel, sini mama gendong. Ketika dia butuh makan beli, sehingga ketika dia misalnya sedang memulai usaha nih uang nih mau bangkrut, kita langsung berikan. Jadi orang tua yang seperti ini, jadi helikopter parenting, selalu merespon setiap SOS dari anak. Apa yang terjadi ketika kita tiada, dia tidak bisa berdiri di bawah dengan kakinya sendiri. Karena respon yang diberikan yang membuat dia merasa tidak independen. Nah inilah kenapa yang kedua, independen adalah salah satu yang harus kita lihat. Coba checklist. Sejauh mana sebenarnya kita sebenarnya memiliki ketergantungan kepada makhluk dibandingkan ketergantungan sama Allah. Manusia-manusia yang tangguh adalah manusia yang menggantungkan kepada Allah secara independen. Ya, dan itulah yang menjadikan seseorang itu bisa kuat. Bayangkan, ketika Nabi Muhammad wafat saja, hanya Abu Bakar yang merasakan, dan inilah kenapa Abu Bakar menjadi orang yang imannya paling tinggi dari yang lain. Bahkan sekuritas Umar saja sempat mengatakan bahwa yang bilang Muhammad mati, aku tebas, ya, jangan macam-macam ya. Disitulah Abu Bakar dan keimanannya mengatakan bahwa kalau engkau sembah Muhammad, Muhammad telah tiada. Tapi kau sembah Tuhan yang Muhammad, ya Allah, Allah akan terus ada. Disadarkan bahwa kita ini, ya, bahkan kepada yang namanya orang soleh, kepada manusia, bahkan kepada Nabi saja, kita gak boleh tergantung, yang membuat kita lupa bahwa yang namanya manusia akan mati. Ya, menggantungkan kepada yang manusia akan mati, kan akan kecewa. Kita akan selalu merasa kecewa kalau menggantungkan rezeki kepada bos, kepada pekerjaan. Kita akan selalu merasa kecewa, ya, kalau menggantungkan harapan kesehatan kepada dokter. Tapi kita akan merasa puas batin kita kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jadilah pribadi independen, khususnya kita melatih ini dalam keluarga kita. Sebagai orang tua misalnya mempersilakan anak memiliki otonomi, diajak berpikir, sering-sering bertanya, karena anak-anak yang tidak pernah diajak dialog kemungkinan besar tidak punya otonomi, otoritas, sehingga merasa orang anak-anak seperti ini ya terserah mama. Anak-anak yang terlalu ngomong terserah juga adalah anak-anak yang kelak dia tidak bisa menghadapi kesulitan-kesulitan hidup. Ini juga yang buat mentalnya pada saat mengalami ujian hidup juga gampang sekali ngedrop. Itu yang kedua. Jadi kenapa peran orang itu adalah melatih keindependenan, salah satunya memberikan otonomi setiap anak ya atau siapapun diberi kesempatan untuk survive ya. Ketika suami misalnya seorang istri mensupport, ketika memberikan yang namanya apa suami yang merasa kesulitan atau bangkrut ya, berikan dia otoritas diri ya untuk memulai. Jangan apa-apa harus dari kita, nih uangnya nih dilatih, bukan. Itu yang membuat akhirnya dia sulit untuk bangkit. Yang ketiga adalah yang membuat seseorang itu bisa survive atau bisa menghadapi tekanan hidup atau disebut dengan resiliensi adalah apa yang disebut para ahli sebagai relationship. Yaitu ketika dia memiliki jalinan pertemanan, support dari banyak pihak adalah yang mendukung jiwanya untuk kuat. Memang salah satu yang kita harus pahami, ketika orang merasa sendiri, ini akan memberikan pengaruh kepada dirinya ya, betapa dia dalam hal ini orang-orang yang ya dalam hal ini orang-orang yang diabaikan ya, orang-orang yang diabaikan. Makanya kenapa yang ketiga inilah di mana Rasulullah menganjurkan kita untuk memperbanyak silaturahim. Apa hikmah dari hadis yang Rasulullah katakan bahwa silaturahim itu memperpanjang umur, memperpanjang usia. Di antaranya orang-orang silaturahim, dia mendapatkan sebuah support secara emosi dari orang-orang yang dia jalin pertemanan atau jalin persaudaraan, sehingga ini membantu dia untuk survive. Nah, salah satu cara untuk mensupport ya bagaimana diri di saat terpuruk adalah memang ya bagaimana kita berinteraksi, bersilaturahim tanpa kita harus menceritakan masalah kita. Ingat, independen dan dalam kondisi di mana kita dalam hal ini tergantung hanya kepada Allah, tapi relationship adalah cara Allah untuk mendatangkan pertolongannya lewat orang-orang kita jalan. Tapi kita gak boleh dalam ini menggantungkan bahwa nanti akan ditolong nih sama teman saya. Enggak, yang nolong adalah Allah. Tapi menjalin silaturahim adalah memberikan support emosi, moral. Relationship adalah salah satunya. Memang orang-orang yang gampang sekali depresi, tertekan, biasanya orang-orang yang dari sisi interaksi sosial juga sedikit ya. Ya mohon maaf gitu ya, orang-orang menutup diri. Dari awal dia memang sedikit tertutup. Ya jarang bergaul dengan tetangga, jarang bergaul dengan teman. Maka memang ketidakhadiran teman, ketidak memiliki orang, itu akan mempengaruhi mental seseorang. Maka di saat-saat dimana kita diberikan nikmat oleh Allah, banyaklah pergaulan, banyaklah pertemanan, khusus dengan orang soleh. Karena ketika kita sedang terpuruk, maka Allah akan memberikan support pertolongannya lewat orang-orang terdekat yang memberikan pengaruh relationship ini. Jadi Yang ketiga itu penting. Bahkan kalau kita dapati orang-orang sekitar kita yang terpuruk, ya apalagi pasangan kita, jadikanlah diri kita sebagai penguatnya. Jangan justru kita penghancurnya, malah meremehkannya. Contoh misalnya seorang laki-laki, ya, laki-laki yang kehilangan pekerjaan. Sejatinya laki-laki itu gak takut hilang pekerjaan. Yang dia takut itu adalah hilang harga dirinya. Dicemooh, dan terutama yang mencemooh adalah orang terdekatnya, yaitu istrinya. Maka ketika istri mendapati suaminya kehilangan pekerjaan, support moral istri layaknya Khadijah kepada baginda Nabi ketika baginda Nabi merasakan tekanan atas dakwah yang di pertama kali lakukannya saat menjadi Nabi. Orang-orang mencemoohnya, orang-orang meremehkannya. Maka Khadijah bukanlah seorang istri yang mengatakan, lagian sih, ya capek-capek jadi Nabi, gak usah, tidak seperti itu. Atau mengatakan yang lain, tapi meyakinkan bahwa engkau adalah sosok yang memang layak. Orang selalu meninggalkan bantu, kau banyak melakukan kebaikan, banyak melakukan jalan silaturahim. Justru disupport. Ini Pak, inilah yang harus dilakukan ketika seorang suami bisa mengalami keterpurukan. Seorang istri jangan justru mengatakan gitu, males sih kamu mas, makanya bukan. Justru hancurnya seorang suami ketika orang terdekatnya istrinya malah meragukannya. Kalau kalimat yang dibutuhkan oleh seorang suami ketika dia dalam kondisi dalam pekerjaan adalah keyakinan bahwa aku akan bersamamu. Selain mengatakan, orang lain boleh meremehkanmu mas, orang lain boleh meragukanmu, bahkan ibuku, bapakku meragukanmu, tapi aku tetap bersama, aku akan mendukung kamu. Kita pikirkan bareng-bareng. Bagi laki-laki kalimat ini sudah memberikan support luar biasa. Itu yang membuat bagaimana seorang Rasulullah merasakan hubungan emosional yang kuat luar biasa kepada Khadijah. Bukan karena sekedar Khadijah itu istri pertamanya, tapi istri yang memberikan kebutuhan dasar bagi laki-laki, yaitu harga diri, perhatian. Bahkan saat Rasulullah merasakan capek, Khadijah pulang memeluknya, menyelimutinya, memberikan rasa tenang. Itulah membuat Khadijah mendapatkan ya keistimewaan di sisi Allah ya, sampai malaikat mengatakan basyirha bi baitin fil jannah. Ya, berikan kabar gembira kepada dia, kepada Khadijah, dengan sebuah istana surga bi baitin fil jannah min qasab la sahaba fihi wala nasab ya. Kata malaikat Jibril kepada Rasulullah, kabarkan kepada Khadijah itu dia akan dibuat ke istana surga yang terbuat dari emas dan perak, di mana istananya ini enggak ada kebisingan dan di dalamnya tidak ada rasa lelah. Para ahli menyebutkan salah satu kenapa alasan Khadijah diberikan yang namanya keistimewaan, yaitu surga khusus untuknya yang terbuat dari emas, dan di dalamnya disebutkan la sahaba fihi, tidak ada yang namanya kebisingan. Dan ini kata para ahli karena Khadijah adalah wanita yang tidak suka bising saat di rumah. Dia itu kalau di rumah suaminya alias Rasul pulang, dia memberikan apa yang butuhkan suami, kelembutan. Suami enggak suka teriakan, disebut suara meninggi, suara bising gitu ya. Jadilah Khadijah dengan memberikan apa kebutuhan dasar tadi, menjalin relasi yang memberikan pengaruh khususnya dari orang-orang terpuruk adalah menawarkan diri, mensupport, bukan menyalahkan, bukan mengatakan kamu sih gitu. Orang lain malah kabur ya, tidak diberikan solusi. Maka jadilah orang-orang yang memberikan support moral. Lagi ada yang kena COVID, yang menyakitkan itu kalau COVID itu dicuekin. Gak ada yang peduli. Ya saya cerita, joke ya, saya mengalami, tapi ini cerita benar. Saya sama istri itu kena COVID Desember tahun lalu. Pertama saya, tapi setelah itu saya gak terjadi apa-apa, tapi istri saya ketularan. Dokter saat itu bilang apa ke istri, kira-kira saya, ya setelah anak diisolasi ya di saya cari tempat ke adik saya. Saya ingat ya istri kata dokter, Pak kayaknya bapak sama istri harus pisah deh sementara karena resikonya istri ini kayaknya pengaruh banget. Jadi bapak menghindar dulu gitu. Maka dengan bahasa bercanda tapi justru respon dokter saya bersyukur. Gitu. Saya bilang ke dok, kalau saya saya kena corona nyesek, tapi dipisah dari istri lebih sesek, katanya saya bilang. Saya bilang gitu, ya, dipisah dari istri lebih sesek, udahlah gak apa-apa, saya gak usah pisah, gak apa-apalah. kalau memang saya harus bersama dengan ini, tapi toh saya juga sama-sama kena. Mungkin ada orang menganggap cari mati, bukan. Karena saya sudah merasa saya sudah kena, istri saya sudah kena, ya bercampur aja, gak ada masalah. Dan ternyata dokter bilang, lah ini baru saya suka. Sebenarnya saya pengennya seperti ini. Jadi karena ada orang-orang yang sebenarnya sumber kesembuhannya berasal dari mental yang senang. Dan mental senang itu dipengaruhi oleh interaksi. Kalau suami jangan meninggalkan istrinya, istri juga meninggalkan suaminya. Kalaupun dokter mengatakan bahwa bahaya karena ada komorbid dan sebagainya, benar-benar taati, maka pastikan kepedulian kita. Ada yang diceritakan tinggal di rumah sakit, tidak ditanyain kabarnya. Handphone-nya nggak ada, kalimat support dari kawan-kawan. Nah, itulah yang memberikan pengaruh bagaimana mental yang jatuh mempengaruhi fisik. Maka perhatikanlah betapa relationship adalah salah satu penyembuh. Sehingga tidaklah salah kalau Rasulullah mengatakan ukhuwah atau silaturahim adalah bagian memperpanjang umur, memperpanjang rezeki, karena itu mempengaruhi mental seseorang untuk hidup sehat. Ya. Yang keempat, apa yang menjadikan seseorang itu memiliki mentalitas yang kuat, di antaranya adalah aspek yang keempat itu adalah ketika dia punya inisiatif. Inisiatif adalah kemampuan untuk bertindak tanpa harus menunggu respon atau menunggu kode dari orang lain. Bersikaplah untuk mengambil ya kendali atas situasi, jangan nunggu. Situasi yang membuat kita ini sering terpuruk adalah kalau kita nunggu perubahan. Istri misalnya mengalami tekanan mental karena suami yang tidak sesuai harapan, ya suami yang dalam hal ini kok mungkin dia gak kasar, ya tapi ya, dia orangnya itu lelet, orangnya ini itu gak pernah suami mau ikut kajian parenting, kita akan stres. Ada juga bilang suami saya itu kasar, gak pernah ini gitu, saya gak tahu gimana cara berubah, berharap keajaiban. Nah, posisi ketika kita hanya diam, pasif, dan memposisikan diri sebagai korban, kan ada yang memposisikan diri sebagai korban terus-terusan. Saya ini dizolimi ustadz oleh suami yang zolim, saya ini korban, betul ibu korban, tapi korban itu selalu pasif, korban itu selalu mengandalkan keajaiban-keajaiban. Berharap suami tiba-tiba mendapatkan hidayah gara-gara nonton sinetron azab di Indosiar gitu ya, atau kena kepretan sorban Ustadz Abdul Somad, ya, langsung dia berubah. Kita berharap seperti itu. Kita lupa bahwa perubahan yang terjadi yang instan itu gak mungkin terjadi sama suami, kecuali suami anggota Power Ranger. Jadi kalau pengen suami berubah yang kita lakukan, jadilah pengendali inisiatif. Makanya kenapa Rasulullah mengatakan unsur akhoka zolimun au mazlum, tolonglah saudaramu yang berbuat zolim dan yang dizolimi. Maksudnya gimana? Penolong orang yang berbuat zolim itu gimana, Kak? Salah satunya kata Rasulullah pada sahabat yang bertanya, kan para sahabat heran, kalau menolong yang dizolimi kami tahu, menolong yang berbuat zolim itu gimana? Hentikan kezolimannya. Maksudnya gimana? Bisa jadi dia melakukan sesuatu kasar, bersikap lelet, gak mau nafkahi, karena dia punya problem kejiwaan, yang kita mungkin bisa membantunya minimal mengambil inisiatif lain. Misalnya gimana? Kalau selama ini respon kita terhadap keburukan dia selalu polanya sama, dia gak berubah, mungkin dia butuh respon yang lain. Kan kalau kita satu, kita tambah satu, hasilnya selalu dua. Kita tuh gak pengen hasilnya tiga, karena respon kita ketika dia satu selalu satu. Gak pengen kita lima, enam. Maksudnya gimana? Merubah respon, mengambil inisiatif. Ya, anak yang bermasalah, ada yang bilang, aduh gimana Ustaz udah sering nasehatin mulu, sampai busa mulu saya, anak berubah-ubah. Wajar, karena respon kita nasehat, anak bandel nasehat. Saya ingat salah satu kisah almarhum Ustaz Jeffrey ya, bagaimana ibunya Umi Tatu Mulyana, ketika Uje dalam kondisi yang dalam tanda kutip bandelnya luar biasa, udah mulai kenal dunia malam, pulang dalam kondisi bau rokok, alkohol, bahkan mabok. Yang dikepikirkan saat itu adalah bukan udah sering gitu, aduh nasihat udah sering, capek gitu, mungkin cara lain gitu, sampai dia berpikir mungkin Jeffrey butuh perhatian, kasih sayang. Ketika berubah polanya, kata Umi Tatum, saya peluk dia, saya bisikin telinganya, sampai bilang, Umi kangen, ya kamu udah makan belum, buatin sop ayam kesukaan kamu. Ketika Uji awalnya menolak, tapi responnya gak pernah berubah karena ingin mencintai. Ketika dia merasa dicintai, diperhatikan, ada. Nah, orang-orang yang tertekan selama ini, ketika mengalami sulit-sulit, dia menunggu perubahan terjadi. Ambil inisiatif. Gak mungkin kita misalnya berharap ya sekedar keajaiban, kecuali minimal bertindak. Ya, itulah yang kita harapkan harusnya. Jadi inisiatif adalah mental atau sifat yang harus diinstal dalam diri kita. Dalam keadaan seperti ini apa nih? Minimal kita bergerak, jalan, apa, jangan pasif, jangan diam. Kalau secara ekonomi kita sekarang terpuruk, ambil inisiatif. Karena Allah akan memberikan jalan bagi orang-orang sungguh-sungguh. Waman jahada fina lanah diam sebulan. Nah, siapa yang sungguh-sungguh dalam jalan kami, kami beri petunjuk. Dan orang para santri kan bilang, man jadda wajada. Siapa yang sungguh-sungguh akan diberikan, dimendapatkan. Jadi memang ambillah inisiatif. Apapun, ambil inisiatif. Yang berikutnya adalah yang kelima, kreativitas. Creativity. Creativity adalah aspek yang juga memberikan penunjang orang-orang yang memiliki pemikiran out of the box. Pemikiran yang tidak linear, ya, melihat dari sudut yang lain, ya, dari sisi bisnis. Kreativitas membuat seseorang itu bisa melakukan sesuatu. Jangan pernah takut untuk mengatakan ide-ide yang anti mainstream, karena bisa jadi ide-ide anti mainstream itu menjadi solusi atas kehidupan kita. Selagi tidak bertentangan dengan syariat, keluarkanlah ide tersebut. Ya, maka mengapa? Karena bisa jadi ya, orang apa cara untuk orang-orang memberikan ya kekuatan, Allah memberikan kekuatan pada kita ketika kita memiliki kreativitas, yaitu yang kelima. Yang keenam, apa yang membuat seseorang itu bisa agile, bisa kokoh atau resilience di saat mengalami ujian? Yang keenam adalah apa yang disebut sebagai humor. Nah, ini juga ternyata humor, ya, jiwa humor adalah memberikan pengaruh bagaimana meredakan ketegangan dan ketersiksaan atas situasi yang sulit. Kenapa? Karena humor memberikan respon relax, ya, terhadap jiwa yang lagi kesang, jiwa yang sedih, ya. Makanya salah satu yang dibangun oleh kita itu adalah mengasah jiwa humor kita, ya. Humor itu sesuatu yang memberikan ketenangan dalam hidup. Makanya Rasulullah SAW memberikan sebuah isyarat betapa seorang itu harus membangun jiwa humornya, khususnya di dalam keluarganya. Keluarga yang mampu memberikan senyum dan tawa memberikan efek. Salah satunya laki-laki atau anak itu bisa survive keadaan menghadapi situasi sulit di luar. Jadi humor juga salah satu yang kita jadikan salah satu mengapa ini dibolehkan. Kehidupan Rasulullah dan sahabat itu tidak sekaku yang kita bayangkan. Pernah suatu saat Hanzalah itu memaki dirinya ketika dia merasa kok saya orang munafik, ya. Dia sampai bilang nafaku Hanzalah. Kemudian bertanya Abu Bakar, kenapa kau katakan itu? Kata Hanzalah, aku tuh kalau di majelisnya Rasulullah SAW itu melihat akhirat seolah-olah ada pada depanku. Tapi kalau sudah di rumah aku tuh bercanda mulu sama keluarga. Ya, aku seringkali melakukan humor-humor dan membuat keluarga aku tertawa. Saat itulah justru Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, wah sama nih. Jadi Abu Bakar juga merasa, kayaknya sama kita nih. Jangan-jangan kita orang munafik. Begitu sampai kepada Rasulullah, justru Rasulullah memberi isyarat bahwa itulah yang benar, sa'atan-sa'atan. Hidup itu memang dinamis. Dan tidaklah salah menghibur keluarga bercanda, karena itu bagian dari rehat jiwa. Justru hidup yang flat itu, yang gak bisa ketawa. Yang kenapa orang-orang muda stres itu? Karena gak bisa ketawa. Tawa ada cara kita melepaskan, nah, ya, hormon endorfin, dopamin, serotonin, oksitosin, ya, untuk meredakan stres. Yang membuat pikiran kita lebih rileks. Sehingga terbukalah jalan. Makanya asah jiwa humor. Humor itu diasah dengan kita membuat joke yang lucu atau ketawa dengan joke yang lucu. Ada orang yang sama sekali yang lucu aja dia gak bisa ketawa, kaku banget kayaknya karena bau kering tuh. Gak tahu. Mungkin dulu pernah tinggal di Korea Utara bertahun-tahun, jadi saraf humornya udah mati gitu ya. Sampai udah gak bisa ketawa, karena sekali ketawa mungkin masuk penjara gitu. Nah, itu salah satunya adalah karena sudah gak bisa lagi merasakan kegembiraan. Jadi humor dalam kapasitasnya adalah salah satu juga penawar atas mental hidup yang jiwa mental yang kuat. Makanya kalau orang-orang yang humoris, mudah-mudahan ya, walaupun gak ada jaminan, mudah-mudahan orang-orang yang bisa menghadapi situasi sulit. Tapi orang-orang yang di masa kecilnya tidak terbiasa dengan humor, ya, terbiasa mungkin kaku hidupnya, maka itu juga memberikan pengaruh kepada kondisi psikisnya. Nah, ini yang keenam, Yang ketujuh, sebenarnya yang ketujuh ini harusnya nomor satu. Tapi saya sengaja nyempilin ke nomor tujuh karena biasanya orang ingatnya paling akhir. Ya, nomor tujuh itu adalah spiritualitas atau moralitas. Harusnya kan nomor satu ya, tapi saya sengaja ya nomor tujuh ini sengaja spiritual. Kenapa? Supaya nanti para pemirsa apalagi yang baru join itu ya, mengikuti kajian ini kan biasanya baru akhir tuh baru nyimak gitu ya. Poin penting dari orang-orang yang mental yang kuat adalah ketika spiritualitasnya kuat. Karena ingat, la haula wala quwata illa billah. Ya tidak, la haula wala quwata illa billah. Kita meyakini tidak ada daya dan upaya melainkan Allah. Yang menguatkan orang itu bukan karena kita adalah seorang psikolog, karena kita seorang atlet, bukan, tapi Allah. Kalau Allah kuatkan, insya Allah kuat. Makanya orang-orang yang memiliki spiritualitas akan diberikan kekuatan. Seorang Ibrahim, tidaklah dia menjadi hamba yang kuat kecuali karena Allah yang menguatkannya. Di mana dia mendapatkan tekanan bertubi-tubi, dimusuhi satu negara ya. Ini musuh negara ya, disebut sebagai state enemy ya. Ya, dianggap musuh negara karena dia melakukan sesuatu bertentangan dengan hukum negara sehingga dia hampir di dalam keadaan ya dihukum mati. Tapi Allah menjadikan betapa Ibrahim diselamatkan, hatinya tenang ketika dibakar api tidak bisa membuatnya merasakan panas, malah dingin yang menyelamatkan. Seperti itulah Ibrahim sendirian tapi mendapatkan kekuatan dari Allah. Yang menguat kita hidup itu adalah Allah. Termasuk ketika kita menghadapi ujian sulit itu adalah ketika kita menguatkan hubungan dengan Allah, tumpahkan air mata kita di atas sajadah. Ya mengadulah kepada Allah sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi Yakub di dalam lisannya ketika merasakan kehilangan anak-anaknya. Dan nasihat ini menjadi nasihat pegangan juga buat anak-anaknya ketika jauh dari ayahnya. Innama ashku bathi wa husni lillah. Cukuplah aku mengadukan keluh kesahku, curhatanku hanya kepada Allah. Kalau aku mau curcol kepada Allah saja, enggak ada yang lain. Allah lah tempat aku bersandar, Allah lah tempat aku mengadu. Allah lah tempat aku ya untuk menumpahkan air mata. Menangisnya kita di depan Allah akan direspon dengan dikuatkannya. Tapi kalau menangis di depan manusia, kita akan dihinakan. Maka air mata ini keluarkanlah di tempat yang benar. Karena siapa yang merendahkan diri, melemahkan diri di hadapan yang Maha Agung akan dikuatkan. Tapi barang siapa yang justru meninggikan diri dengan cara tidak mau mengakui yang namanya Allah sebagai Rabb, itu juga akan dihinakan. Sekali lagi, bagaimana kita menjadikan spiritualitas ini sebagai salah satunya. Termasuk memahami setiap fenomena, apa yang kita peroleh ini, sejatinya sudah tercatat sebagai apa yang kita kenal sebagai takdir. Karena Allah mengatakan dalam surat Al-Hadid, ya ma asaba min musibati fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Ya, dan apa-apa yang menimpamu di muka bumi dan apa-apa yang menimpa kamu terhadap dirimu tidaklah sesuatu terjadi kecuali tercatat dalam kitab yang telah tertulis. Jadi, apa yang terjadi pada diri kita, keterpurukan kita, kehilangan kita semua tercatat. Makanya di ayat berikutnya kata Allah, kenapa Allah mengingatkan tentang hal ini? Likaila ta'saw 'ala ma fatakum la tafrahu bima atakum, agar kamu itu jangan merasa sedih berlarut-larut ya apa yang dicabut oleh Allah, dan agar kamu jangan lebay bergembira atas apa yang diberikan kepadamu. Jadi sikap pertengahan, kalau mendapat sesuatu meyakini memang ini takdir yang Allah berikan, makanya dia tidak sombong seperti Nabi Sulaiman diuji dengan kesenangan. Hadza min fadli rabbi, dia tahu ini adalah ketetapan Allah kepada dirinya. Ya, begitu juga dengan Nabi Ayub ketika diuji dengan kesulitan hidup, dia merasa ya bagaimana Allah yang menguatkan dia. Itulah menjadi jawaban. Maka 7 poin aspek yang menjadi dasar kita bisa menjaga kesehatan mental ini kita kembangkan. Jadikan ini sebagai sebuah nilai utama yang membuat kita bisa melewati situasi-situasi sulit dalam banyak hal. Dan kita tahu bahwa di balik kesulitan yang kita alami ini tersimpan ya banyak pahala, terutama ketika kita bersabar. Ya, bagaimana kita survive di dunia, kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan, tapi akhirat ya kesabaran kita berujung pada pahala. Sebagaimana sabda Rasulullah, innal izamil jaza ma'a izamil bala, sesungguhnya besarnya suatu balasan tergantung besarnya ujian. Mudah-mudahan siapapun para penyimak atau bapak bunda, ibu yang menghadir atau mengikuti kajian ini mengalami kondisi emosi yang mungkin sedang tertekan, mudah-mudahan bisa mengambil ibroh apa yang kami sampaikan. Aku lupa lihat pastor walakum. Kita masuk kepada sesi diskusi dan tanya jawab. Sudah ada beberapa yang bertanya, ya. Saya ingin coba lihat dulu beberapa. Ini ada chat yang sudah masuk. Kita lihat dari ini ID butik, ya. Ustadz, apa hukum atau bahwa Ustadz mengenai perceraian terjadi suatu keluarga karena suaminya sering bilang cerai secara kias, pulang sana ke rumah orang tuamu, beren mukul dan masih kental dengan tradisi kejawen. Oh, ini ya. Yang pertama adalah kalau suami melakukan perceraian, ya, memukul, ya, sampai melakukan yang namanya hal-hal buruk, ya, dengan perceraian dan itu terjadi, ya, seorang wanita yang menerima ini sebagai takdir. Bisa jadi Allah sedang menginginkan dia mendapatkan, ya, ya, pertama dijauhkan dari keburukan yang lebih besar. Jadi seorang wanita memang tidak punya otoritas karena hak cerai ada suami. Dan ketika laki-laki memulangkan dia, maka yang pertama adalah mudah-mudahan kita para yang mengalami ini memang dijauhkan dari keburukan lebih dahsyat lagi. Bersyukurlah karena dijauhkan dari lelaki yang suka memukul, lelaki yang agamanya buruk. Dan semoga kita justru tidak semakin buruk, karena ketika kita diceraikan, kita tidak meningkatkan kualitas ibadah kita, maka kehidupan kita setelah itu tidak ada perubahan. Terimalah apa yang telah Allah tetapkan ini, walaupun mungkin tidak mudah untuk melakukannya. Saya ngomong gini, ya, saya juga tahu bahwa ada orang-orang yang mengatakan enak banget Ustadz ngomongnya. Bukan, saya tahu betapa tidak nyaman yang menjadi status janda diceraikan. Tapi ketika kita tahu bahwa kita diceraikan ini dengan kondisi seorang yang memang kasar, yang melakukan kezaliman, maka bersyukurlah. Kita tahu bahwa inilah cara Allah untuk membuat kehidupan kita di masa depan lebih baik. Move on lah. Dan salah satu cara move on adalah menata kehidupan dengan membuat plan, membuat rencana. Ya, Allah berfirman dalam surah Al-Asr 18, ya ayyuhallazina amantaqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Orang beriman, bertakwalah kepada Allah, hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang lakukan esok hari. Jadi dipersiapkan diri kita, memperhatikan plan. Ya, apa ini, bagaimana? Apakah harus nikah lagi atau produktif dalam amal yang membuat kita tidak mengisi waktu dengan sekedar bengong dan melamun. Dan bagi laki-laki yang melakukan ini, bertobatlah, karena dalam hal ini kezaliman yang kita lakukan pastinya akan berujung kepada apa yang dibalas, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Ya, terutama kalau kita benar-benar menzalimi orang-orang, ya, apa, wanita yang sejatinya sedang berusaha untuk menjadi istri yang baik bagi kita. Ya Allah alam sawa. Kemudian ada yang bertanya, assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya, karena hal berikut bisa mempengaruhi mental dalam poligami atau pernikahan yang seperti apa yang masih layak dipertahankan, sedangkan poligaminya sendiri diawali dengan tidak baik, main belakang, berbohong, berkhianat, ditutupi, penuh dengan siasat, perbandingan, dan lain-lain. Pada suami terjadi kecondongan hati walau berusaha untuk tidak terlihat. Ya, saya bersimpati kalau yang bertanya ini mengalami, ya, dikhianati oleh suami yang poligami tapi tidak adil. Yang paling penting adalah bahwa situasi pernikahan yang tidak ideal memang mengajarkan dua hal pada kita. Bahwa kita diminta oleh Allah untuk memaksimalkan potensi ibadah, di mana ibadah yang kita berikan itu tidak melulu hanya satu, yaitu rasa senang. Karena ibadah itu kan dua, ya, kalau senang disyukuri, kalau susah disabari. Pada saat kita mengalami ujian dari orang terdekat, suami yang berdusta, berbohong, menyakiti, menzalimi, satu, kalau kita masih bisa untuk membantunya untuk mengenali kesalahannya, bisa jadi suami-suami yang seperti ini, dia sebenarnya suami-suami yang gelisah, suami yang poligami lakukan dengan cara yang buruk, ya, sejatinya dia sendiri sedang mengundang murkanya Allah. Dan kita sejatinya pernikahan memberikan sebuah pelajaran bahwa kita dalam kata pernikahan memandang pasangan kita juga sebagai teman dan penolong yang harus ditolong. Dalam Quran surat Abasa Allah menyebutkan, ya, misalnya wasohibatihi wabani, bahwa istri disebut sebagai sohibah, artinya teman. Berarti kalau namanya teman, tidak membiarkan orang yang dekat dengannya melakukan kesalahan. Bahkan dalam surat At-Taubah 1 disebutkan wal mu'minuna wal mu'minati ba'dhum awliya'u ba'din. Lelaki mukmin dan wanita mukminat sebagian mereka penolong bagi yang lain. Dr. Yusuf Qardawi, Profesor Dr. Yusuf Qardawi, ulama yang terkenal asal Qatar. Beliau ketika membahas tentang hubungan suami istri, beliau condong dengan ayat ini memberi syarat bahwa ada masa kita harus menolong pasangan kita yang bisa jadi pernikahan yang dilaluinya, ketidakmampuan ada memimpin, kezoliman dia terhadap kita, termasuk dia berbohong, berdusta, adalah bentuk dari rasa sakit jiwanya dia yang kita gak tahu mungkin. Kita memandangnya di permukaan dia kayaknya sempada, bisa jadi dia sakit. Bisa jadi dia adalah orang-orang selama ini dia merasa diabaikan dari kecil. Capernya adalah dengan cara mencari wanita yang mau menerima dia. Yang kedua adalah orang-orang bisa jadi gak punya kontrol diri, tidak punya figur ayah. Sehingga syahwatnya diumbar kemana-mana. Syahwat, sehingga sebagai seorang istri, kalau kita ingin mendapatkan besarnya pahala, memandang suami tidak lagi sebagai orang jahat, tapi orang yang bisa kita tolong, bisa mengubah mental kita tadi, yang tadinya insight kita, dia adalah seorang pelaku kejahatan, kita anggap sebagai orang yang mau kita tolong. Tapi kadarnya adalah kadar diri kita. Kalau kita memang lemah, tidak ada halangan, tidak ada keharaman untuk kita menggugat cerai. Sejatinya kezoliman-kezoliman itu sudah cukup. Tapi permasalahannya apakah setiap kezoliman kita tinggalkan, kan tidak seperti itu. Sejatinya kita dilatih dalam Quran itu untuk beberapa bagai kisah pernikahan dalam Quran itu tidak ideal. Diceritakan dalam kondisi di mana mereka adalah orang-orang terpilih yang survive ya. Nuh punya istri yang kafir. Secara fikih menceraikan istri kafir itu udah sah. Lut istrinya pendukung LGBT. Tapi tidak ada riwayat Lut menceraikan istrinya. Bahkan Asiyah wanita mukminah yang bersuamikan Fir'aun tidak juga menggugat cerai Fir'aun dalam hal ini. Padahal itu sah saja. Apa alasannya? Karena mereka sedang meyakini apa yang mereka alami ini ada sebuah ujian dari Allah yang kalau mereka bisa melaluinya, mereka akan bisa mendapatkan kesenangan. Makanya doanya Asiyah di dalam surat At-Tahrim 11 mungkin bisa ibu baca. Minimal menguatkan ibu, ketika ibu tidak dapat apa yang di dunia ini, bisa ibu dapatkan di akhirat. Apa itu? Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah, ya Rabb bangunkanlah di sisimu istana surga untukku. Jadi seorang Asiyah berdoa, di mana dia menghadapi suami yang jahat, tapi dia tetap berharap ya dengan kejahatan suaminya menjadi pintu surga yang akan membuat dia mendapatkan istana surga. Tentu dalam hal ini ibu bisa mengukur diri ibu. Kalau yang kami sampaikan adalah menguatkan ibu untuk bisa bertahan, kemudian melakukan perbaikan dengan beberapa cara, misalnya mencoba melihat sudut pandang suami, sosok yang mungkin masa lalu pengasuhannya bagaimana, kemudian mencoba untuk mengupgrade kualitas diri. Mungkin cara komunikasi kita juga kurang baik, kita sejatinya mungkin ada hal-hal yang harus kita upgrade dalam diri supaya memiliki daya tarik bagi suami, yang kemudian daya tarik inilah yang membuat suami itu akhirnya mau diarahkan, karena sejatinya lelaki yang tunduk di bawah syahwat wanita mudah diarahkan. Yang kalau kasarnya, kalau pelakor itu bisa membuat suami kita tertarik, apa salahnya kalau kita belajar teknik pelakor buat suami sendiri? Karena pelakor bisa membuat suami tertarik, berarti kan ada teknik membuat suami itu tertarik. Nah, apa yang membuat suami kita kok menjauh dari kita, salah satunya berbohong sama kita, bisa jadi ada hal-hal yang belum kita pelajari. Nah, ini adalah sebagai sebuah ini saja. Kalau ibu bisa melakukan itu, ibu berarti menjabatkan paling besar sekali, bisa mengendalikan situasi pernikahan, sabar. Tapi kalau ternyata ibu merasa tidak sanggup karena membuat ibu makin terpuruk, jauh, mental ibu sakit, dan itu mengganggu pengasuhan, jalan perceraian diizinkan dalam Islam. Wallahualam bissawab. Sudah pukul 11.31, sekali lagi mohon maaf karena waktunya tidak bisa kami lanjutkan, karena kami ada acara zuhur yang sudah janji dengan seseorang. Mohon maaf sekali, mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kita akan bahas. Ya, saya berdoa buat siapapun mengikuti kajian ini dan mengalami kondisi mental yang terpuruk, Allah kuatkan. Dan Allah berikan balasan surga untuk itu. Kita tutup dan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa la taufiq wa daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.